Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 31 Januari 2023 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Kerugian dampak banjir Biren mencapai lebih 517 miliar rupiah. Kasus ASN Simelu berijazah palsu, DPRK Simelu panggil BKPSDM. DPMP TSP Aceh Besar terbaik se-Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, data sementara dampak banjir di Biren melanda 16 kecamatan kecuali Jangka telah terjadi kerusakan infrastruktur, tanah longsor, badan jalan rusak, kerusakan usaha ekonomi produktif dan lainnya. Perkiraan sementara mencapai 517 miliar rupiah lebih. Terhadap musibah bencana alam tersebut, Pemkab Biren juga telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari. Kepala Badan Pelaksana Bencana BPBD Biren Afwadi kepada serambinews.com Senin 30 Januari 2023 mengatakan dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan pasca bencana banjir dan tanah longsor baik satu rumah semi permanen milik warga, infrastruktur dan ekonomi produktif, total kerugian mencapai 517 miliar rupiah. Apwadi menambahkan pasca penetapan tanggap darurat bencana oleh Pemkab Biren, upaya dilakukan Pemkab Biren menghitung dan mendata ulang sarana dan prasarana yang rusak, serta menentukan skala prioritas untuk dapat ditangani tanggap darurat. DPRK Simelu akan memanggil BKPSDM Simelu beserta bagian hukum Setdakap Simelu untuk mempertanyakan terkait persoalan oknum ASN Simelu yang terindikasi menggunakan ijazah palsu. Pasalnya, penyelesaian kasus ijazah palsu tersebut masih berlarut-larut dan tidak kunjung tuntas sampai saat ini. Wakil Ketua Komisi A DPRK Simelu, Rita Diana kepada serambinews.com pada Selasa 31 Januari 2023 mengatakan, untuk pemanggilan pihak BKPSDM Simelu dan bagian hukum Setdakap untuk dilakukan rapat kerja membahas persoalan ASN Simelu yang terindikasi menggunakan ijazah palsu. Menurut Rita Diana, DPRK Simelu berharap supaya persoalan ijazah palsu di lingkungan Pemkab Simelu itu dapat segera dituntaskan. Sudarlun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DMP TSP Aceh Besar mencatat kinerja terbaik se-Aceh untuk kategori semua kabupaten di tahun 2022. Dengan nilai akhir 83,333, DPMT PSP Aceh Besar menduduki posisi puncak di Aceh. PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto didampingi Kepala DPMP TSP Agus Husni Senin 30 Januari 2023 mengatakan hal ini merupakan prestasi yang membanggakan dan menjadi spirit tersendiri untuk terus berbuat yang terbaik dalam pelayanan kepada publik. Dalam rilisnya disebutkan Aceh Besar satu-satunya kabupaten di Aceh yang mendapat predikat sangat baik dan secara nasional menempati posisi 70 dari 415 kabupaten di Indonesia. Gebrakan lain adalah peresmian Mal Pelayanan Publik MPP di Lambaru yang kini memberikan kemudahan dan kesempatan untuk puluhan jenis pelayanan publik, mulai dari proses izin usaha, urusan adminduk, hingga pembuatan paspor sekalipun. Bukan hanya itu, Pemkab Aceh Besar juga menstandbaikan satu unit transportasi gratis berupa satu bus Transjanto untuk connecting urusan pelayanan lanjutan dari MPP Lambaru ke kantor Bupati Aceh Besar pada setiap hari kerja. Syederalun, sekitar 4.400 pelanggan air bersih PDAM Krung Pesangan di kawasan Pedada Biren sejak beberapa waktu lalu kesulitan memperoleh air bersih setelah Krung Pedada sebagai sumber air yang dipasok untuk water intake di Pedada berpindah setelah dihantam banjir besar beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan Direktur PDAM Krung Pesangan Biren Isfadli SA kepada serambinews.com pada Selasa hari ini terkait kondisi water intake di Krung Pedada Biren yang rusak serta keluhan pelanggan air minum. Disebutkan sumber air untuk water intake adalah air Krung Pedada dipasok ke kolam khusus di water intake. Namun permukaan atau alur Krung Pedada berpindah ke arah barat sekitar 200 meter lebih sehingga sumber air untuk pasokan sangat menipis. Kondisi kerusakan alur sungai juga sudah disampaikan ke dinas terkait dan BPBD Biren untuk dicari solusi secepat mungkin agar pasokan air ke pelanggan tetap normal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Komisi Aparatur Sipil Negara KASN menyebut bahwa tren pelanggaran netralitas ASN mulai meningkat jelang pemilu 2024 dan diprediksi akan terus bertambah. Hal ini diungkapkan Ketua KASN Agus Pramusinto setelah meneken perjanjian kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu RI pada Selasa 31 Januari 2023. Agus Pramusinto mengatakan dilihat data KASN 2022 terdapat 15 ASN yang melanggar netralitas yang mengarah kepada kontestasi politik 2024. Angka ini berpotensi meningkat pada 2023 seiring dengan bergulirnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak. Agus mengatakan perjanjian kerjasama ini diteken karena kedua belah pihak merasa perlu untuk berupaya terus-menerus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan netralitas ASN. Lingkup perjanjian yang ditandatangani meliputi 5 butir kesepakatan. Agus menambahkan bahwa netralitas ASN adalah isu krusial karena mereka ada di jantung pelayanan publik. Ia khawatir netralitas ASN yang tidak diawasi akan menciptakan fenomena di mana ASN yang hendak berkarir akan menempel calon yang diprediksi menang pemilu, munculnya politik balas budi hingga politik balas dendam. Sudarlun Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 30 Januari 2023 mengatakan tidak akan mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina untuk membantu perang melawan Rusia. Dikutip dari kantor berita AFP ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih apakah ia mendukung pengiriman jet tempur F-16. Pesawat tempur tersebut berada di urutan teratas dalam daftar keinginan senjata terbaru Ukraina. Setelah terjadi perdebatan sengit, negara-negara barat bulan ini akhirnya setuju mengirim tank standar NATO modern ke Ukraina, salah satu yang terkuat di golongan senjata konvensional mereka. Peningkatan dukungan memicu harapan Ukraina bahwa mereka akan segera mendapatkan jet tempur F-16 untuk memperkuat angkatan udaranya yang lemah. Sejalan kepentingan keamanan nasional menjelang peringatan 1 tahun invasi Rusia pada 24 Februari, Biden diperkirakan bakal melakukan perjalanan ke Eropa sebagai bentuk dukungan aliansi yang mendukung Ukraina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 31 Januari 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syudara Lun, wassalam.